ora ana. Mila sire napa? Yen wis mati bondo ramelu. Bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Saimen. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah Salatullah salamullah Salatullah salamullah Apa buktine bondo donya niku ra melu mang delok bakul helm senajan to helme akeh mati ndase yo ora ana sing nganggo helm ora ana wong mati helman bro ora digawa ora. Heh. Mila ora sang gaya-gaya, we gagah ayu kaya ngene, alah modar yo nang papane tak kandhani. Kain kafanmu yo mung siji. Mila kula tak gawe siir judule ngene iki. Tak siir iki mang tembange apik lho iki. Kula ngomong napa? Senajan ber bondo-bondo, senajan to bondone akeh. Marine mong sarung ombo anak bojo mara tuwa yen wis nguruk banjur lunga apa sing mok gawa ora ana bondone akeh sing nikmati sapa bojone. Mila supaya bondone manfaat nggih bojone sing wis mati napa? Ngamplopi kiai sing akeh. Tak goleke, Bro. Lho, apa ana dasare? Wong mati ahli warise sedekah kagem sing mati ditampa. Ana dasare. Aku kiai yuk ngerti jawabane. Abe tak ke awakmu. Balola. Barusan lonte lanang. Enten tiang sowan dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi. Inna ummi qad matat. Mbokku wis mati. Afa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya kalau aku bersedekah atas nama ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Qala, na'am. Iya, ada dasarnya. Boleh dan diterima oleh yang mati. Dadi jenengan dalu menika nyuguh tamu. Ngundang sedaya sak menembane disuguh sak piturute termasuk nyewa niki sak piturute pahalane kagem almarhum Samsudin ditompo. Apa meneh lak nyangone kiyene sing akeh ditompo. Umpama mung titik sing lara ati Samsudin soalnya bar chatting karo aku mau piye Gus pengajiane tak jawab hitungane ra jelas Den aku ya ngono to. Saya sangoni tompo, orang sangoni lapor ke polisi Marwanto. Tak sangsang Marwanto rupanya karo Saimin pada. Insyaallah. Marwanto batin kaya ini asu. Ira ngono kuwi mar ana suara aku. Kan gue pengajiannya los rarewel mar oh, balik ditilang lah kok kuwi aku ki tau ditilang ora gara-gara ranggo sim gara-gara lampu merah ku menggok ngiwo kan lampu merah menggok ngiwo kan peraturannya telu satu ikuti rambu-rambu dua berhenti total atau tiga turn left go ahead belok kiri jalan terus ku ana tulisannya belok kiri jalan terus begitu dengar moro-moro polisi teko iya niku sing kula arani polisi cilukba. Orang ketok moro-moro, iya. Nah, kula langsung. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Aku yang ngono to. Bawa SIM, nyoh. surat izin menikah lagi. STNK nyoh, setengah tua yang kewer-kewer. Helm nyoh. Lah, aku ditilang Pak Marwanto. Ilo oknum polisi sing bosok iki ngoten niku. Oh sing oknum niku. Anda saya tilang. Loh, kenapa saya bawa SIM, bawa STNK pakai helm? Anda saya tilang. Kesalahan saya apa? Tutup pentilnya enggak ada. Ya Allah. Ditilang mergo tutup pentil. Kan danco. Loh, lah kurang ajar saiki sisan matane, matane. Jura apa-apa Israel teko moro-moro diumumke innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara Saimin umpama. Ya, tak nembang sak swara-swaraku. Eh, bocah-bocah yoga diringi, diringi. Gamelan, gamelan. Apa kowe mau? Icik-icik. Apa rumah sama aku tukang ngamen? Matane. Ora selawate wong NU malam Jumat. Niki mergo ana haul selawate nang wong mati. Ayo le. Oke. Nggo sik lagu iki kurang jelas kok tabuhi, ya sabar. Eh? Lagune rung dadi. Sederek kita sedaya jaler estri anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangunggo sangulunga mumpung urip padha ilinga golek sangunggo sangulunga salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awas ilingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa salatullah. Rasulillah, Rasulillah, salatullah, salamullah. Salatullah, salamullah. Sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule, ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salamullah. Rasulillah salatullah salamullah. Salatullah salamullah. Salatullah Jujukane ing mlebu kuwong kuwane ora ana lawange ra ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi Muhammad.